السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dan segala limpah kurnia kepada kita, nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya, yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil. Dan alhamdulillah kita bersama sekali lagi dengan taufik Allah Subhanahu wa Taala untuk kita terus membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Kita sedang membaca hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bagaimana beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, dan bagaimana beliau telah berlaku jujur dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau tidak ada alasan apa-apa tidak ikut serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma hadza faqad sadaq." Amma hadza, adapun yang ini, yakni Ka'ab ini, maka dia telah jujur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk pergi sehinggalah Allah Subhanahu taala menghukumkan tentangnya. Rupa-rupanya ada lagi dua orang sahabat yang mulia yang juga tidak mempunyai alasan sehingga tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk itu, dan mereka semua menerima hukuman yang sama dari Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang kita baca, bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memulaukan mereka, tidak berkata-kata dengan mereka, bahkan tidak boleh menjawab salam. Dan itu supaya orang-orang yang buat salah ini merasa menyesal dan berubah. Ini antara hikmah disyariatkan pemulauan, ataupun dalam bahasa Arabnya al-hajar atau hujran. Walaupun dalam syariat tidak boleh seseorang itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya, memulaukan saudaranya lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari. Tetapi dalam hadis Ka'ab bin Malik ini, pemulauan terhadap beliau dan rakan-rakannya berlaku sebanyak atau selama 50 hari. Jadi ini menunjukkan bahawa jika terdapat sebab-sebab untuk mengadakan pemulauan lebih daripada 3 hari ataupun sehingga sebulan atau 2 bulan dan sebagainya, maka itu dibolehkan dalam syariat. Dan tentu sekali pemulauan tersebut haruslah dirujuk kepada pihak berkuasa, ulama khususnya. Jadi sampai pada hari yang ke-50, sebagaimana kisah dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sedang beliau solat subuh di atas bumbung rumahnya, maka datanglah berita bahawa Allah Subhanahu taala telah menerima taubatnya. Dan bagaimana kita katakan ramai berpusu-pusu menuju kepada kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya untuk memberitahu kepada mereka berita gembira tersebut. Dan yang bagaimana yang kita terangkan, walaupun berita gembira itu sampai pada sahabat-sahabat ini selepas subuh, selepas solat subuh, tapi sebenarnya ayat taubah datang ataupun turun sebelum subuh pada sepertiga terakhir malam tersebut. Dan ia turun di dalam rumah Ummu Salamah sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Dan Ummu Salamah amat mengambil berat tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW beritahu kepada Ummu Salamah, "Tahukah engkau bahawa Allah SWT ataupun Ka'ab bin Malik telah diterima taubatnya? Qatiba ala Ka'ab." Kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Apakah aku mengkhabarkan kepada beliau?" Maka Nabi SAW jawab, "Jangan, nanti akan apa? Akan kecohlah apa ni Madinah, dan tidak ada orang dapat tidur sepanjang malam." Jadi ditangguhkan sampailah selepas solat subuh. Jadi ini antara faedah-faedah berkaitan dengan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi apabila beliau mendapat berita tersebut, beliau langsung menuju ke masjid Nabi SAW untuk apa? Untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan bila dia sampai, orang berkerumun untuk ataupun daripada pertengahan jalan sampai ke masjid, orang memberi tahniah kepada beliau. Antaranya adalah Talha yang berdiri dalam masjid dan menemui beliau dan memberi tahniah kepada beliau. Kata Ka'ab bin Malik, aku tidak akan lupa katakan Talha dengan sebab ini. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, apakah ataupun Rasulullah SAW memberi tahniah juga kepada Ka'ab bin Malik dengan kata-kata baginda, bergembiralah dengan hari yang terbaik daripada sejak hari yang kau dilahirkan, yang lebih baik daripada hari yang kau dilahirkan ibumu. Jadi kemudian Ka'ab bin Malik tanya, adakah ini daripada engkau ataupun daripada Allah? Maka Nabi SAW menjawab, ini daripada Allah. Kemudian beliau menerangkan atau memberitahu kepada Nabi SAW tentang janjinya ataupun nazarnya, bahawa dia telah bernazar jika Allah terima taubatnya, dia akan mensedekahkan semua harta bendanya di jalan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW tidak menerima ya. Tapi Nabi SAW kata, simpan sebahagian daripada hartamu. Dalam riwayat-riwayat mengatakan Nabi SAW hanya menerima sepertiga daripada harta yang dinazarkan. Dan ini menunjukkan bahawa jika seorang itu bernazar untuk memberi semua harta bendanya, nazar itu tidak boleh ditunaikan. Sedangkan asal hukum nazar, apabila seorang itu bernazar, maka benda yang dinazarkan itu mula-mulanya tidak wajib. Dengan nazar ia menjadi wajib. Yakni kalau dia tidak menyempurnakannya, tidak melaksanakannya, dia akan berdosa. Tetapi jika nazar tersebut sebagaimana dalam riwayat ini bersalahan dengan syariat, nazar itu tidak boleh dipenuhi. Tetapi dipenuhi mana yang dibolehkan oleh syariat. Kalau syariat kata sepertiga saja, maka dia hanya mengeluarkan sedekahnya sepertiga. Dan ini berkenaan dengan nazar mengeluarkan harta sedekah ketika masih hidup. Kita bukan cerita tentang wasiat, yakni selepas mati. Kalau selepas mati memang tak boleh beri lebih daripada sepertiga, sebagaimana hadis di dalam kitab An-Niyat, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam kisah Sa'ad bin Abdul Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang beliau daripada mewasiatkan lebih daripada sepertiga harta bendanya. Yang ini di dalam masih ketika dia masih hidup, dia nak sedekahkan seluruh harta bendanya, tetap Nabi SAW tidak terima. Jadi kalau hidup dah tak boleh, apalagi selepasnya. Dan tidak perlu dibayar kafarah apa-apa. Tidak perlu bayar kafarah apa-apa zahir daripada riwayat-riwayat ini. Kemudian kita baca sedikit yang kita berhenti kemarin. Ka'ab berkata, muka surat 104, dua perenggan yang kedua sebelum terakhir. Demi Allah, belum pernah Allah memberikan nikmat ataupun sebelum atas ini. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang muhajirin serta orang-orang ansar. Alladzina taba'u fi sa'atil usrah. Yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. As-sa'atil usrah, yakni masa susah. Jadi apa makna masa susah ni? Ini bukan umum masa susah, tapi masa susah yang tertentu, iaitu dalam peperangan Tabuk. Dinamakan peperangan Tabuk itu sebagai hari kesusahan. Disebabkan apa? Memang peperangan Tabuk itu adalah satu peperangan yang amat susah, waktu panas, jauh dan sebagainya. Jadi di sini boleh kita namakan hari itu dengan perkara yang berlaku pada hari tersebut. Seperti hari Uhud. Sahabat-sahabat akan kisahkan, ini hari Uhud, ini hari Badar. Sempena apa? Sempena peristiwa yang berlaku pada hari tersebut. Itu boleh. Ataupun hari pembukaan seperti Yaumul Fath, pembukaan Kota Mekah maksudnya. Begitu juga dalam ayat ini, As-Sa'ah Al-Usra, pada hari kesusahan. Tapi ingat kata Syekh Uthaymin Rahimahullah Ta'ala, dalam kita menamakan hari ini, walaupun kita namakannya bersempena dengan hari ataupun keadaan yang berlaku, maknanya hari itu susah, peperangan, kita namakan hari susah. Tak boleh kita namakan hari itu susah dengan i'tiqad bahawa hari itu sendiri yang susah. Maknanya dia ada suwe dia, kita katakan. Hari celaka misalnya. Kalau kita namakan hari dengan nama tersebut, kemudian dengan i'tiqad demikian, maka itu batil, itu menyalahi akidah, dilarang. Dilarang dalam syariat. Tapi kita namakan sekadar apa ni, memang perkara ataupun pada hari itu banyak kesulitan yang berlaku dalam peperangan Tabuk, hari-hari Tabuk, maka itu dibolehkan. Yang mana dalam Al-Quran. Jadi hari itu Allah namakan sebagai hari-hari kesusahan. Jadi kalau Allah dah namakan dia susah, susah ke tidak? Susah. Nah, Allah telah mengampunkan Nabi, Muhajirin dan Ansar. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Badan kana yaziru qulubu fariqin minhum. Sebahagian hati mereka berpaling. Maksudnya paling tak mau apa ni? Tak mau pergi berperang. Ini bersangkut kepada siapa? Kepada sebahagian sahabat. Khususnya tiga orang ini, Ka'ab bin Malik dan dua rakan ini. Thumma taballahu alaihim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan, wa'ala salatatil ladina khulifu. Ditangguhkan daripada apa? Daripada penerimaan taubat mereka. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas. Dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari daripada siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Kumataballahu alaihim liyatubu. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Innallaha wattawwabur rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi Ka'ab berkata, demi Allah, belum pernah Allah memberikan nikmat sesudah dia memberi saya petunjuk memeluk Islam yang melebihi kejujuran saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab andai kata saya berbohong kepada beliau, pastilah bencana menimpa saya. Apa bencananya? Rosak agama dia. Sebagaimana orang-orang munafik yang berdusta kepada beliau. Sungguh Allah telah berfirman untuk orang-orang yang mendustai Rasulullah SAW dan mengecam betapa jelek orang tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 95 dan 96. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Jadi bila Nabi SAW balik dari peperangan, mereka akan datang, mereka akan sumpah, demi Allah kita tak boleh pergi apa ni peperangan tersebut, kita ada itu ada ini. Supaya Nabi SAW berpaling daripada mereka, yang ini maafkan mereka. Maka berpalinglah dari mereka, kata Allah SWT. Fa'arid anhum. Kerana sesungguhnya mereka itu adalah najis. Fa'innahum rijs. Dan makwahum jahannam. Dan tempat mereka itu jahannam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepada kamu agar kamu reda kepada mereka. Kamu kat sini adalah Nabi SAW. Tapi jika sekiranya kamu reda kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak reda kepada orang-orang yang fasik itu. Surat Taubah. Jadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu faham akan makna ayat-ayat dalam surat Taubah ini. Sebab beliau adalah antara sebabnya turun ayat-ayat dalam surat Taubah ni, ayat-ayat yang terakhir ni. Jadi beliau telah menerangkan apakah relevansnya dengan kisah beliau dan juga tafsiran terhadap ayat tersebut. Jadi kita teruskan lebih lanjut. Ka'ab berkata, urusan kami bertiga ditunda. Ini yang maknanya khulifu, daripada urusan orang-orang munafik. Ketika mereka bersumpah kepada Rasulullah SAW, Lalu beliau menerima bai'at mereka dan meminta ampun kepada Allah. Siapa minta ampun kepada Allah? Nabi SAW terima uzur mereka secara zahir dan menerima bai'at mereka. Bai'at maknanya apa? Janjilah. Janji nak taat kepada Allah dan Rasul, nak pergi jihad dan sebagainya. Tapi yang kemarin tu kita memang apa ni? Memang ada hal lah. Ha, macam tu. Jadi Nabi SAW terima secara zahir dan Nabi SAW meminta ampun untuk mereka. Ini orang-orang munafik. Tetapi masalah kami, yakni keadaan kami, Ka'ab bin Malik dan dua kawannya ditunda oleh Rasulullah SAW sampai Allah memutuskan menerima taubat kami. Jadi yang dua, yang tiga orang sahabat ni Nabi SAW tak terima, tak minta ampun untuk mereka, tapi diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tafsir kepada ayat wa'alal ladina khulifu, dan tiga orang yang ditinggalkan. Tapi maksud tinggalkan kat sini bukan tertinggal daripada perang, masuk apa ni, ikut serta perang Tabuk, tapi tertinggal ataupun dilambatkan daripada apa? Daripada diterima alasan mereka ataupun taubat mereka. Sebagaimana firman Allah Taala dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan taubatnya. Firman Allah Taala tersebut menurut Ka'ab bukan berarti kami bertiga ketinggalan dari perang Tabuk, minas hadis. Tetapi mempunyai arti bahawa persoalan kami bertiga diundur, ini dilambatkan dari orang munafik yang bersumpah kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan bermacam-macam alasan yang kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW pada waktu perang Tabuk keluar pada hari Khamis, dan memang sudah menjadi kesukaan beliau untuk berpergian pada hari Khamis. Ya, ini sunnah Nabi SAW kalau dia keluar pergi safar, dia keluar pada hari Khamis. Adakah mesti kita pergi hari Khamis? Tidak. Nabi SAW biasa pergi hari Khamis. Tapi permasalahannya, kalau orang tu pergi hari Jumaat, keluar bersafar hari Jumaat, boleh ke tak boleh? Nah, itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada beberapa riwayat, tapi tidak berapa jelas kesahihannya. Kemudian daripada sudut akal, mereka lihat, kalau berpergian pada hari Jumaat, kita akan miss solat Jumaat. Di atas sebab itu tak boleh kita keluar hari Jumaat sebelum solat Jumaat. Kalau nak keluar pun lepas solat Jumaat. Tapi sebenarnya tidak ada dalil yang melarang secara jelas, tak ada. Ada tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, balik pada asal. Walaupun Nabi SAW tidak diriwayatkan keluar pada hari Jumaat untuk bersafar, tak bermaknanya tidak dibolehkan. Kalau tak, susah eh. Flight semua cancel hari Jumaat eh. Tak apa, terbang kereta api apa, bas semua tak boleh. Tak boleh jalan hari Jumaat. Dan dalam satu riwayat lain yang disebutkan, biasanya beliau kalau datang kembali dari bepergian pada waktu pagi, dan bila datang biasanya langsung menuju ke masjid. Masjid beliau, masjid Nabi SAW, dan solat dua rakaat, kemudian duduk di dalam. Jadi misalnya kalau sampai, dia pastikan dia sampai pada waktu duha, bukan pada tengah malam. Kemudian dia akan solat tahiyat tahiyatul masjid ataupun solat duha lah. Kalau nak ingat solat duha tak ada pasal. Kemudian dia akan duduk di situ. Kenapa duduk di situ? Sebab apa? Menunggu orang ramai datang, menyampaikan khabar dan urusan mereka dan sebagainya. Dan rumah Nabi SAW sebelah aja. Tak bermakna kita pula, kita balik daripada safar, kita pergi kat masjid dan solat tu baguslah. Tapi lepas tu kita duduk kat situ tunggu orang datang jumpa kita. Tak ada tu kan. Kita dah balik, kita balik. Orang kalau nak datang, jumpa kan? Jumpa di rumah. Sebab kita bukan pemerintah ke apa dan sebagainya. Satu perkara tentang ataupun beberapa faedah yang mungkin kita boleh tambah atau mungkin kita tertinggal dalam syarahkan hadis yang agung ini. Hadis yang banyak sekali faedah dan pula pengajaran. Antaranya adalah kepentingannya apa? Bersegera untuk membuat kebaikan. Bersegera membuat kebaikan. Sebab itulah punca permasalahan ini. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabatnya bukannya orang yang tidak beriman ataupun kurang imannya. Bahkan mereka orang-orang benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya. dan mereka adalah orang yang taat beribadat sebenarnya. Baik, tetapi permasalahannya berlaku bila mereka lambat-lambatkan nak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka tangguh-tangguhkan. Jadi dengan ini pengajarannya, hal ini boleh mengakibatkan banyak malapetaka sebenarnya. Itu satu. Jadi bersegera. Kemudian yang kedua kita boleh sebutkan di sini adalah tentang besarnya bahaya kalau kita menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun nampak kecil saja. Kita lihat hadis ini, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia bukannya berzina, mencuri, bunuh orang, merompak harta benda orang dan sebagainya. Tak ada. Apa yang dia buat? Sebenarnya dia tak buat apa-apa lah. Itu masalah dia. Dia tak buat. Dia lambat nak keluar bersama Rasulullah SAW untuk berjihad. Dan ini dianggap sebagai apa? Satu mukhalafah. Satu kesalahan. Tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Melanggar sunnah. Tapi lihat balak yang dia kena. Akhirnya dia duduk di Madinah. Dia keluar, masuk, pergi pasar dan sebagainya. Dia tak nampak Nabi SAW, tak nampak Abu Bakar, Umar, Uthman, tak nampak. Tak nampak sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang dia nampak siapa? Orang-orang munafik. Bukan sembarang munafik. Orang munafik yang dah teruk dengan kemunafikannya. Itu yang dia nampak kat Madinah. Cuba bayangkan awak sama-sama dengan mereka. Ataupun orang yang beriman tapi orang yang wanita, anak-anak ataupun orang-orang yang ada uzur. Allah SWT berikan uzur, mereka tak keluar ke Tabuk. Jadi dia bersama dengan orang-orang seperti itu. Jadi sebabnya apa? Sebab dia menyalahi perintah Rasulullah SAW. Kemudian satu lagi adalah dia difitnah. Difitnah oleh siapa? Oleh Raja Al-Ghassan. Raja Al-Ghassan kita tahu itulah apa ni, orang-orang yang ada talian dengan tentera ataupun kekuasaan Rom. Jadi raja tulis surat kepada Ka'ab bin Malik, ajak dia, pujuk dia untuk apa ni? Untuk berpaling tadah, yakni untuk murtad dan kembali ke negeri kami. Kami akan berikan kau nikmat dan sebagainya. Sebabnya semuanya adalah kerana dia telah menyalahi perintah Rasulullah SAW, dia boleh kena fitnah. Dan fitnah itu kalau dia ikut apa yang ada dalam surat tu, apa akan berlaku? Dia akan murtad. Sedangkan kesalahannya mula-mula bukannya apa-apa sangat. Tak ikut jihad je. Tapi boleh sampai kepada apa? Sampai kepada dosa yang paling besar sekali. Sebab itu, di dalam hadis ini, Ka'ab bin Malik buat apa dengan surat tu? Taruh satu tempat. Nanti boleh tengok. Ataupun, dia bakar terus. Kenapa dia bakar terus? Sebab ini adalah punca fitnah. Sebab tu dia kata apa? Hadza aidan minal bala', ini pun bala'. Sebab kalaulah dia taruh ke tempat, mana tahu besok lusa dia baca lagi, habis hati dia akan apa ni? Akan terpengaruh. Jadi kata ulama, faedahnya bila kita tahu ada punca yang akan merosakkan kita, yang mengganggu agama kita, cepat-cepat bersegeralah untuk kita hapuskannya daripada akal ni, sampai kita dah tak ada sebab untuk kita apa ni, untuk kita buat maksiat tersebut. Awak boleh kiaskan dengan apa juga benda yang kita alami. Dan masing-masing kita ada, kita punya kelemahan. Ada benda-benda yang kalau ada benda ni kita lemah. Kalau kita dah tahu macam itu, jangan letak satu tempat action kita boleh kontrol. Kita buang jauh-jauh. Supaya apa ni, kita tidak diganggu. Itu pengajaran kita ambil daripada Ka'ab bin Malik. Fahaman salah. Fahaman sahabat. Nah, kemudian satu lagi perkara, oleh kerana dia mukhalafah, dia bersalahan dengan sunnah Nabi SAW, dia diboikot oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Dan faedah yang kita telah ambil kemarin, apa dia? Bahawa dibolehkan kita berlaku keras terhadap orang-orang yang buat salah. Walaupun asal Islam berlembut dengan semua orang, hatta dengan orang yang berbuat salah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arif anil jahili. Dalam surah Al-A'raf, khudil afwa, ambillah berpengampunlah kamu ataupun jadilah pengampun, bermaaf dan menyuruhlah kepada kebaikan dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang buat salah dengan kita, kita maafkan asalnya. Tapi kadangkala kita gunakan apa? Strategi keras. Jika strategi keras itu lebih apa ni? Lebih efektif. Sebagaimana yang berlaku kat sini. Dan satu lagi, Nabi SAW bila kemudian kita jangan pergi ujung, kita ikut step lah eh. Kita dapati bahawa Nabi SAW perintahkan selepas 40 hari. Selepas 40 hari isterinya ataupun dia menjauhi isterinya. Dan ini menunjukkan bahawa asalnya isteri itu berkhidmat kepada suami. Itu satu. Kemudian dibolehkan untuk tidak mendatangi isteri buat satu tempoh. Walaupun asalnya tak boleh kan dalam syariat. Tapi dibolehkan kerana sebab-sebab seperti ini. Kerana sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Kemudian kita dapati bahawa salah satu daripada isteri sahabat-sahabat itu merayu pada Rasulullah SAW untuk apa ni? Untuk berkhidmat kepada suaminya kerana ada alasan. Suami dia tua dan tak ada khadam, tak ada orang yang akan menjaganya. Jadi benarkanlah aku apa ni, berkhidmat kepada suami. Jadi isteri sahabat minta Rasulullah SAW izin walaupun memang tak boleh dalam hal ini untuk berkhidmat pada suami. Menunjukkan apa ni? Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, menunjukkan apa ni, digalakkan atau satu-satu kebajikan yang amat besar berkhidmat kepada suami. Dan kemudian kita dapati bahawa bila Ka'ab bin Malik dengar khabar tersebut, yakni bahawa ada sahabat tu diberikan keringanan disebabkan appeal daripada isterinya, ada pula ahli keluarga dia yang apa ni, yang pujuk juga suruh Ka'ab bin Malik merayu pada Rasulullah SAW. Faedah yang kita boleh dapat dari sini bahawa kadang-kadang orang keliling kita ni tak semuanya nasihat dengan nasihat yang betul, nasihat yang memperbaiki. Bahkan biasanya sebaliknya, kebanyakan nasihat mereka untuk kepentingan apa? Peribadi saja, tak ada kepentingan yang baik. Jadi seorang itu harus berwaspada. Bukan dia tolak semua nasihat daripada keluarganya dan bukan dia terima semua. Sebab itulah seseorang itu perlu mempunyai ilmu. Dia kena tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jadi dia pertimbangkan. Jadi bila ada perkara yang berkaitan dengan hukum syariat, perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulnya, maka itu tidak ada kompromi lagi, tidak ada tolak ansur. Tapi jika perkara-perkara lain, bolehlah kita lihat. Sebab apa dalam riwayat tersebut dia kata apa? Kata Ka'ab bin Malik, hampir-hampir saja aku nak cakap dengan Rasulullah SAW kerana mereka punya pujuk tu kuat. Baik. Dan satu lagi adalah yang telah kita sebutkan, orang-orang yang diboikot seperti ini tidak perlu atau tidak diwajibkan lagi untuk menunaikan solat berjamaah di masjid. Itu zahir daripada kisah ini. Kemudian tidak perlu, bahkan tidak boleh menjawab salam mereka pun. Dan juga dibolehkan seseorang itu menggunakan tauriah. Sebab bila Ka'ab bin Malik bertanya kepada sepupunya Qatadah, tidakkah kau tahu bahawa aku cinta Allah dan Rasulnya? Qatadah mula tak jawab, dia tanya 2-3 kali. Akhirnya dia kata apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Yang ini namakan tauriah. Tauriah maknanya apa? Dia cakap sesuatu yang nampak macam jawab, tapi sebenarnya niat dia je yang membezakan. Niat dia apa? Dia tak jawab. Dia cuma katakan ini fakta, Allah dan Rasulnya lebih tahu kau cinta Allah dan Rasulnya ke tidak. Yang ini boleh digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Bagaimana kita beri contoh dahulu, kalau apa ni, ada orang yang zalim nak tangkap orang yang baik, dan orang baik itu masuk ke rumah kita minta perlindungan dan dah sembunyi. Jadi orang yang jahat tu, fulan dan fulan tu ada kat rumah kau tak? Dia tak ada kat sini. Dia tak ada dekat sini. Dia tunjuk kat sini, dia tunjuklah tempat tu. Dia tak ada kat sini, memang dia tak ada kat sini. Tapi dia ada kat dalam rumah. Jadi cakap dia tak ada kat sini, seolah-olah memang tak ada kat sini. Tapi dia niat tak ada dekat sini, yang tempat yang ditunjukkan tu. Dia tunjukkan tangan dia misalnya, dia tak ada dekat sini. Contohnya apa ni, berikanlah aku duit dan sebagainya ni, orang jahat contohnya. Aku apa ni, tak ada apa-apa kat dalam apa ni tangan aku ni. Misalnya, tapi buat sebenarnya ada. Dia ada duit. Jadi kat tangan dia sekarang dia bilang dia tak pegang apa-apa. Jadi ini dinamakan tauriah, dibolehkan dalam keadaan-keadaan terdesak. Tak boleh kita gunakan selalu. Sebab zahirnya kita bohong kan betul lah. Niat yang biasa ni macam loya buruk lah kita kata kan. Jadi dalam di sini terdapat dibolehkan hal tersebut. Yang lain kita telah. Nah. Dan satu lagi disebutkan oleh ulama, apabila seorang itu bertaubat, hadis ini menunjukkan disyariatkan orang itu memberi sedekah. Memberi sedekah. Ini banyak kita jumpa dalam hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat bila dah bertaubat dia memberi sedekah. Yang satu perkara yang lebih penting sebenarnya berkenaan dengan bertaubat, bahawa apabila seorang itu bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka Allah SWT akan mengangkat darjatnya. Sehingga kan darjatnya selepas dia bertaubat lebih baik daripada sebelum dia bertaubat. Itu yang kita dapati daripada hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kenapa? Bergembiralah dengan hari yang lebih baik daripada hari yang kau dilahirkan oleh ibumu. Dan kita tahu bahawa hari yang terbaik untuk seseorang itu, untuk orang yang tak, yang bukan dilahirkan Islam, adalah apabila dia masuk Islam. Baik, itu hari yang terbaiknya. Tapi itu permulaan hari baik dia. Apabila dia bertaubat seperti taubat Ka'ab bin Malik ini, apa yang berlaku? Taubat yang diberikan oleh Allah SWT ni bukan untuk dosa tu je tau. Taubat ini umum untuk semua dia. Semua dosa-dosa dia sekali. Jadi bila turun ayat tersebut, sebenarnya seumur dosa-dosa telah diampunkan. Jadi maknanya darajatnya selepas dia bertaubat, taubat nasuha ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini banyak ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Wa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yatubu ila Allahi mataba. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Siapa yang bertaubat kepada Allah SWT, maka mereka-mereka itu Allah gantikan sayyiat. Sayyiat maknanya dosa-dosa mereka itu dengan hasanat, dengan kebaikan. Jadi dah dapat apa ni? Dah dapat kebaikan. Dah ganti dengan kebaikan. Jadi ini satu perkara ataupun satu kelebihan bertaubat. Mungkin kita sempat daripada dalam hal ini, insyaAllah kita ada beberapa soalan atau tambahan. Kita pindah lepas hari ini. Ustaz, dalam masalah isteri tu jauhkan suami dia, ini menunggu perintah ataupun diisytiar dia. Perintah dari Nabi SAW atau? Ini kan Nabi perintah. Sebagai wanita, kebiasaan mereka kalau dong, apakah mereka ikut isytiar mereka ataupun nak tunggu perintah? Berkhidmat pada suami. Ha. Saya dah katakan maknanya dibolehkan wanita untuk macam menjauhi suami dia, tak nak khidmatkan suami. Apakah mereka nak guna sekarang ni lah, sekarang dalam konteks sekarang? Dalam konteks sekarang tak boleh. Tak boleh. Hak suami ada, hak isteri ada. Jadi asalnya mesti ditunaikan hak masing-masing. Jadi tak bolehlah isteri kata suami aku ni jahat, aku cakap tak dengar aje, letih tak jalan aje. Okey, aku tak mau layan dia. Buat air tak mau buat sendiri. Jadi yang macam ni tak boleh. Boikot macam ni tak jalan. Tapi kalau ada perintah mahkamah tu cerita lainlah. Jadi sebenarnya banyak dia lihat kepada authority seseorang itu. Macam kalau bapa dengan anak, boleh tak dia boikot? Boleh, tentu berkesan. Mak boikot anak berkesan. Anak boikot mak dengan anak tak jalan. Pasal dia tak ada apa ni? Dia tak ada authority-nya. Jadi kalau kita lihat, itu yang penting dekat sini. Kalau kawan boikot kawan, tak ada banyak kesannya sebenarnya. Tapi kalau imam ataupun menteri atau sebagainya, dia keluarkan hukum, jangan semua orang yang cakap dengan dia ataupun taruh dia dekat satu tempat, jangan berbual dengan orang misalnya, sampai dia menyesal. Jadi tentu sekali itu akan memberikan manfaat. Satu perkara yang saya teringat juga daripada hadis ini, disebutkan oleh ulama, dalam kita melaksanakan pemulauan ini, kita kena hati-hati bahawa kalau kita pulaukan seseorang itu, walaupun kita harapkan natijah yang baik, dia menyesal dan dia berubah, tapi di sana juga ada kemungkinan dia jadi apa? Tak baik. Sebab apa? Bila orang tu tersisih daripada Ahlussunnah wal Jamaah ataupun daripada jamaahnya, daripada orang-orang yang baik, kalau dia menyesal, bagus. Tetapi apa berlaku? Ada dekat situ anasir-anasir jahat yang mana menunggu saja, ada tak orang yang tersisih daripada orang baik-baik, dia akan cekup, dia akan tangkap. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam golongannya, masuk ke dalam jamaah. Jadi orang Islam, macam kes Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, rupa-rupanya ada dekat situ musuh Islam, apa ni? Orang kafir. Okey, dia lihat ada tak yang tersisih je, kita ambil dia, kita hasut. Ada tak mustahil? Kalau dalam konteks lain contohnya, ini adalah orang ikut sunnah, lepas tu kita boikot dia, tiba-tiba orang bid'ah ambil dia. Ataupun kalau tak macam tu, orang jahat ambil dia. Sebab tu kita kena lihat. Kalau mungkinlah Nabi SAW tahu bahawa sahabat-sahabat yang dipulaukan itu iman mereka kuat. Kalau diadakan apa ni, pemulauan ini, mereka akan bertaubat, menyesal. Dan kalaulah mereka ni dipujuk oleh anasir-anasir luar ni, mereka takkan dengar. Tapi kalau kita buat gitu dengan remaja atau dengan orang yang lemah, bila masa kalau dia tersisih saja, habis dia pergi kat tempat lain. Macam ni tak boleh kita, tak boleh kita pulaukan. Budak misalnya, budak remaja contohnya, kita dia tak semayang atau ada apa semuanya, kita lagi kita ni, kita sisihkan dia daripada orang-orang yang baik. Jadi siapa yang dia pergi dengan siapa? Dia pergi orang jahat. Itu yang kita buat macam itu. Dan satu perkara di sini, walaupun dalam negara orang-orang beriman, tidak mustahil bahawa orang-orang beriman, sebahagian orang-orang beriman itu boleh lemah imannya dan buat maksiat. Dan buat maksiat, hatta maksiat dosa besar. Itu satu. Tak bermaknanya orang tu beriman dia tak boleh buat salah, tak boleh buat dosa. Tidak. Ini adalah generasi terbaik, generasi sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, maksudnya mula-mula sekali adalah para sahabat, adalah umat yang terbaik, khaira ummah, yang dikuatkan untuk manusia. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, semua ada. Syariat Islam dilaksanakan, betul tak ni? Tapi adalah pemerintahan Rasulullah SAW. Tetapi apakah bermakna tidak akan berlaku apa-apa maksiat, kesalahan? Ada. Tetap akan ada juga. Dan satu perkara, adakah kita akan salahkan pemerintah apabila berlaku kesalahan, berlakunya maksiat kat dalam masyarakat, dalam negara? Atau kita salahkan ulama tak buat kerja? Kita salahkan apa ni, pendakwah tak buat dakwah? Boleh tak kita buat macam tu? Kalau Nabi SAW seorang Nabi, kita tak boleh salahkan Nabi SAW kalau Ka'ab bin Malik dan lain-lain ni tak pergi perang, ataupun ada yang buat dosa besar, ada yang minum arak, ada yang berzina. Kan kita dah baca hadis sebelum ni, ada wanita yang berzina sampai mengandung, kemudian disuruh tunggu sampai melahirkan. Adakah kita salahkan Nabi SAW? Patutnya Nabi SAW, mana boleh ni? Kat dalam kau punya negara ada maksiat ni, tak betul, kau bila orang mesti tak betul ni, boleh kita salahkan Nabi SAW? Tentu sekali tak boleh. Ataupun ulama-ulama kat situ, apalagi dekat zaman kita ni. Tak seperti orang-orang yang melampau, sengaja nak cari kesalahan orang apa semuanya. Dia tengok negara ni teruk, raja ni tak bagus, parti ni tak bagus apa dan sebagainya, ulama-ulama pun tak buat kerja. Kenapa? Ah, maksiat sini sana apa semua, orang tak keluar pergi dakwah. Dia apa ni? Dia letakkan dosa orang tu ditanggungjawabkan kepada kepada pemerintah, kepada ulama dan sebagainya. Tak mungkin. Kalau yang kita nak ukur tu adalah apakah mereka laksanakan hukum Islam ke tidak, adakah mereka laksanakan ataupun beramal ma'ruf dan munkar ke tidak. Kalau ada, mereka dah buat. Kemudian berlaku dekat situ kesalahan-kesalahan itu, kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Hatta berlaku dia dalam zaman Nabi SAW. Ada apa soalan lain? Kita pergi pada hadis berikutnya, hadis 30 ataupun 23 ke surat 109. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. Yang maksudnya dari ابن عباس dan Anas bin Malik رضي الله عنهما, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang mempunyai satu lembah emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah dan tidak akan merasa puas kecuali jika tanah sudah memenuhi mulutnya dan Allah senantiasa menerima taubat orang yang bertaubat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini, sebab hadis yang sebelum ni kita dah baca tentang taubatnya wanita yang berzina tu. Hadis ini daripada dua sahabat, Anas bin Malik dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, seandainya seorang, yakni anak Adam, yakni biasa kita jumpa dalam Quran pun ada, dalam hadis pun banyak di namakan manusia itu sebagai anak anak Adam. Sebab itulah hakikat, itulah fakta bahawa semua manusia itu adalah anak kepada bapa mereka, iaitu Adam alaihissalam, yang merupakan manusia pertama. Dan Adam tak ada bapa. Ha. Allah SWT bukan bapa, tapi Allah SWT adalah pencipta. Kalau kita boleh terima bahawa Nabi Adam AS tak ada bapa, bahkan tak ada mak, kenapa kita tak boleh terima Nabi Isa AS tak ada bapa, ada mak? Lagi senang lagi patutnya kan. Jadi kenapa kita nak jadikan Nabi Isa AS lebih daripada Nabi? Kita jadikan dia Tuhan, anak Tuhan. Jadi ini daripada sudut hujah apa? Hujah logik lah. Baik. Jadi semua manusia itu berasal daripada Adam AS. Dan Adam diciptakan daripada apa? Daripada tanah. Wa Adamin turab. Dia menunjukkan asal usul kita semua mesti daripada daripada tanah. Hatta Nabi Isa AS pun daripada daripada tanah. Nah, di sini yang kita perlu tahu bahawa kalau kita semua daripada tanah, kita punya unsur sama, kita semua unsur sama manusia. Kita tak ada unsur malaikat yang diciptakan daripada nur, daripada cahaya. Dan kita juga bukan ada unsur jin yang diciptakan daripada api. Perangai macam jin tu lain cerita, perangai macam binatang tu lain cerita, perangai macam malaikat tu satu hal juga. Tapi kita bukan ada unsur perangai lain, perbuatan lain dan sebagainya. Tapi kita tak ada syarat zat kita, kita tak ada kena-mengena dengan apa ni, makhluk-makhluk yang lain. Itu penting. Jadi sebab itu Nabi-Nabi, Anbiya dan para Rasul Al-Kiram, mereka ni semua manusia. Banyak ayat dalam Quran mereka kata apa ni, mereka ni semua hanyalah manusia seperti kamu. Tapi apa bezanya Nabi-Nabi dan manusia biasa? mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahyu ni special, wahyu ni ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada yang Allah pilih sahaja. Jadi kita ikut nabi-nabi ni disebabkan wahyu yang ada pada mereka, diturunkan kepada mereka. Bukan kerana kita sembah mereka, bukan kerana mereka Tuhan. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, kalaulah bagi anak Adam ini, anak Adam ini mempunyai satu wadi daripada zahab. Zahab ni adalah emas. Emas mana apa? Kuning. Emas mana? Emas mana emas lah. Okay. Jadi menunjukkan zaman Nabi SAW mereka tahu apa itu emas. Sebab mereka tahu apa juga perak. Emas-emas, perak-perak. Ada tak satu wadi daripada emas? Wadi tu apa besar? Mekah tu, itu satu wadi tu. Wadi tu macam satu reservoir lah kita katakan. Menurut reservoir nampak kan? Lebih besar daripada tu pun ada wadi. Sekarang dalam reservoir tu air. Dan wadi ni asalnya tempat jalan air. Kalau hujan lebat, air lalu dia akan turun kat wadi-wadi ni. Tapi oleh kerana di kawasan negeri Arab tu, padang pasir, jarang ada hujan. Jadi bila kebanyakan masanya dia adalah tanah yang terturun je lah. Tanah yang terturun. Jadi wadi demi wadi. Jadi kalau dia ada banyak harta pun, dia akan inginkan dia dapat lebih daripada itu. Dia nak lagi satu wadi daripada zahab, daripada emas. Buat apa awak nak satu wadi daripada lembah emas? Apa yang kita nak beli dengan satu lembah emas? Terlampau banyak sangat kan, betul tak? Jadi ini satu contoh tentang ketamakan manusia, rakusnya manusia terhadap dunia. Kalau dia kumpul berapa banyak, berapa juta dolar ke, dia tetap nak yang lebih, dia nak lebih. Salah ke tak salah tu? Itu satu pertanyaan ya. Tapi yang penting di sini Nabi SAW khabarkan apakah kesudahan. Walam yamla'afahu illa turab, dan sekali-kali tidak ada yang akan memenuhi mulutnya melainkan tanah. Kenapa Nabi SAW sebutkan pasal mulut anak, mulut manusia? Apa kaitannya dengan emas? Sebab biasanya kita, apa kita buat dengan harta benda kita? Kita makan. Kita makan. Makan tu yang tak berhenti-henti tu lah. Walaupun kita buat lain benda dengan harta benda kita banyak, tapi akhirnya kita nak makan juga. Adakah kita boleh makan harta benda itu sebanyak-banyaknya? Sampai bila kita boleh makan? Akhirnya kita makan apanya? Adalah tanah. Maksudnya dia akan mati, dia akan ditanam, dan tanahlah yang akan memenuhi mulutnya. Tamak tak guna. Kemudian wayatubullahu ala man tab, dan Allah akan beri ampun kepada orang yang bertaubat. Di sini ada beberapa pengajarannya, antaranya Allah akan memberi ampun bagi orang yang bertaubat, lafaz ni umum. Taubat daripada dosa apa? Umum, dosa apa pun juga. Dosa melanggar perintah ataupun dosa tak ikut perintah. Tapi kalau kita baca hadis ini ataupun lafaz ini, dia ada kaitan dengan yang sebelumnya. Iaitu dosa orang yang dalam dia mengejar dunia itu, dia melanggar perintah ataupun dia melanggar larangan, tidak ikut perintah atau melanggar larangan. Jadi ini lebih khusus, dosa yang lebih khusus. Dalam dia mencari dunia, dia tak jaga daripada mana duitnya datang, daripada mana hartanya didapat. Sama ada dengan kerja yang apa ni, yang haram secara total, ataupun ada dekat dalam harta pencariannya itu, mata pencarian itu ada yang bercampur aduk, yang halal dengan yang haram. Kenapa dia kerja macam itu? Sebab dia nak duit. Dia takkan puas. Tak ada orang bila dia dah kerja dah ada, okay, aku dah simpan banyak gini, aku tak nak kerja lagi, dah cukup lah. Ada tak orang itu? Tak ada punya. Lagi-lagi businessman dan sebagainya, dia akan terus. Jadi dosa dekat sini bukan pasal dia nak harta lebih. Tak salah. dosa dia dekat sini adalah dia dapat kawal atau tak dapat kawal hatinya. Hatinya pertama, kemudian daripada sudut bagaimana dia mencari harta benda. Hatinya daripada sudut macam mana? Bila dia dalam mencari harta tersebut, dia lupa daripada tanggungjawabnya secara total. Jadi ada orang, kalau dia kerja cari makan ni, kerja cari makan maksud dia kerja untuk cari harta ni, jual beli dan sebagainya, dia tak dapat kawal diri. Bisnes ni dia punya sibuk dia lain macam. Beza dengan orang yang kerja makan gaji. Ada orang kalau kerja makan gaji, dia biasa je, dia okey je, dia ibadat berapa semua. Tapi bila dia dah jadi, ni jual dapat sekian, dapat banyak, masa dia solat apa semuanya akan apa ni, akan tonggang langgar. Jadi kata ulama, di sini kena lihat orang tersebut, dia tahu dirinya, dia kena ada fiqh, pemahaman tentang dirinya sendiri. Adakah pekerjaannya itu akan merosakkannya atau melalaikannya hingga meninggalkan tanggungjawabnya ataupun tidak. Jadi Islam kat sini, dia tidak letakkan satu hukum untuk semua orang. Tidak. Islam melihat kepada macam-macam orang. Jadi kalau ada orang dia boleh kawal dirinya, bahkan dengan harta benda dia, dia boleh bantu orang lain dan sebagainya, itu bagus, teruskan. Sebab itu kita jumpa sahabat-sahabat yang kaya, berniaga dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW menggalakkan orang-orang Islam berniaga dalam hadis yang sahih. Jangan minta-minta. Tapi dalam waktu sama ada orang tak boleh berniaga, tak boleh melainkan dia kerja ikut time dan sebagainya. Ada peraturan yang dia kena ikut, okey, dia bagus macam itu. Tapi kalau dia dah terkeluar aja, dia habis. Jadi maksud dekat sini, bila seseorang itu dalam dia mencari harta benda, kalau dia ada melakukan dosa-dosa, ingatlah, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang sahih. Iaitu dia meninggalkan dosanya. Dia tak cukup dengan menyesal. Meninggalkan dosanya, kemudian dia menyesal, berazam tak nak buat lagi. Kan kita kata kan? Itu tiga syarat yang utama. InsyaAllah dalam hadis ini, bahkan tu bukan insyaAllah, pasti Allah akan memberi taubat padanya. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah memberi taubat kepada orang yang bertaubat. Ini bukan insyaAllah, ini mesti. Siapa yang bertaubat pada Allah SWT, Allah akan beri taubat. Tak ada insyaAllah, insyaAllah lagi. Kenapa? Kita tengah sebutkan apa ni? Tengah sebutkan hukum Allah. Hukum Allah, siapa taubat, dia akan diterima taubatnya. Tapi mesti tak satu orang itu akan diterima taubatnya? Itu kita tak tahu. Itu adakah kita kena lihat dia dah penuhi syarat-syarat taubat yang sahih? Ataupun di situ ada halangan-halangan. Dia dah taubat kat sini, syarat dia betul. Tapi kat sana dia ada buat salah lain yang Allah SWT tak mahu ampunkan taubatnya kerana dia ada dosa tu dosa. Jadi itu kita tak tahu, itu urusan Allah SWT. Tapi kalau hukum Allah SWT, orang kalau kita ditanya, kalau orang bertaubat, Allah terima taubat tak? Kita tak payah nak ragu-ragu, ya Allah akan terima taubat. Wa yatubullahu ala man tab. Jadi di sini sebenarnya apa ni juga berkenaan dengan taubat. Walaupun lafaznya umum, apa juga dosa kita lakukan, Allah pasti ampunkan. Tetapi daripada khusus daripada sudut apa? Daripada dosa-dosa yang dilakukan berkaitan dengan kehidupan dunianya seharian, khususnya dalam mencari makan dan sebagainya. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita kembali kepada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Taubah, bab Taubah, di mana kita telah bacakan hadis Ibn Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma berkenaan dengan bagaimana kehendaknya anak Adam untuk mengumpul harta benda dengan satu gambaran yang benar-benar menggambarkan bagaimana cintanya manusia itu kepada dunia, sehinggakan walaupun dia telah banyak harta, telah banyak mengumpul harta benda, akan mahukan yang seganda dengannya. Dan sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan tidaklah akan memenuhi mulutnya melainkan tanah. Artinya tidak akanlah dia dapat selama-lamanya bersenang-senangan dengan harta bendanya itu. Akhirnya dia akan mati. Dan bila dia meninggal dunia, dia tidak akan membawa harta bendanya. Yang akan dibawa bersamanya hanyalah amalannya. Kita katakan sekali lagi, yang akan dibawa bersamanya hanyalah amalan yang dia kerjakan sendiri. Harta yang orang lain kerjakan dia tak dapat. Jadi apa yang dia usahakan itulah yang dia dapat. Kemudian dalam orang yang mengumpul harta itu, sebagaimana kita katakan tadi, tidak akan terlepas dari melakukan kesalahan, bahkan melakukan yang haram. Maka dengan itu Nabi SAW menyuruh kita agar bertaubat daripada semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat-syarat taubat yang telah kita sebutkan. Dan Allah pasti akan menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Hadis yang berikutnya, muka surat 110, hadis yang ke-24, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadhhaku Allahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah. Yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allahu ala al-qatil fayustashhad. Muttafaqun alayh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tertawa manakala ada dua orang yang saling membunuh dan kedua-duanya masuk syurga. Pertama, seorang yang mati berjuang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang membunuh itu bertaubat kepada Allah, kemudian masuk Islam dan terbunuh di jalan Allah. Yakni mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini satu lagi hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam bab taubat. Dan ini merupakan hadis yang terakhir dalam bab taubat. Dan kita berpindah kepada bab yang berikutnya, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukanlah orang yang dari awal-awal lagi masuk Islam. Bahkan beliau masuk Islam agak lewat, kurang-kurangnya 16 tahun selepas Islam. Jadi kalau kita kira 13 tahun pada waktu Mekah, Abu Hurairah belum masuk Islam lagi. Sampailah tahun kelima Hijrah, yang ini 13 campur 5, 18 tahun. 18 tahun selepas Islam, baru Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam, iaitu selepas perang Khaybar. Jadi artinya Abu Hurairah radhiyallahu an hanya bertemu dengan Rasulullah SAW daripada tahun yang kelima sampai tahun yang ke-10. Baru 5 tahun saja. Tetapi Abu Hurairah lah perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Satu perkara yang amat luar biasa. Tetapi tidak mustahil, kerana dengan ketekunan Abu Hurairah radhiyallahu an menuntut ilmu bersama-sama dengan Rasulullah SAW, bertanya dengan sahabat-sahabat lain, maka akhirnya dia menerima dan menghafal hadis-hadis yang amat banyak sekali. Hinggakan ada sahabat-sahabat lain yang riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, kita tahu bila dia datang ke Madinah, beliau datang sebatang kara. Jadi beliau tinggal di masjid Nabi SAW. Dan mereka yang berhijrah ke Madinah akan duduk di belakang masjid Nabi SAW, yang dinamakan Suffah. Dan sahabat-sahabat tersebut dikelar sebagai Ahlus Suffah. Jadi mereka-mereka ini setiap hari 24 jam ada limas di masjid. Jadi di situlah mereka mendengar hadis-hadis Nabi SAW dan mereka menghafalkannya. Dan mereka tidak ada kerja. Mereka tidak ada kebun untuk mereka bercucuk tanam sebagaimana orang-orang Ansar. Dan mereka tidak keluar ke pasar untuk berniaga jual beli seperti orang-orang Muhajirin. Jadi mereka hanya di Madinah. hanya di masjid Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu mereka dapat menghafal, mendengar daripada Nabi SAW hadis-hadis yang amat banyak. Baik. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an panjang umurnya antara sahabat-sahabat yang panjang umurnya dan jumpa yakni banyak di kalangan para tabi'in. Jadi ramai tabi'in yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, antaranya Ibnu Sirin, itu juga dengan Sa'id bin Musayyib rahimahullah dan lain-lain lagi ulama. Jadi ini Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan terdapat kisah yang menarik tentang Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW telah mendoakan untuknya dan juga keluarganya ataupun ibunya supaya dicintai oleh umat Islam. Siapa yang dengar nama Abu Hurairah akan cinta Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan itu menunjukkan kebenaran risalah Nabi SAW, sehingga sekarang kita dengar nama Abu Hurairah kita sayang dengan dia. Sebab banyaknya diriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bila meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yadhakullahu ila rajulain, Allah ketawa kepada atau terhadap dua lelaki. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan Allah ketawa. Jadi kita faham ketawa tu maknanya apa, tak payah kita nak syarahkan. Cuma bila Nabi SAW yang khabarkan kepada kita Allah ketawa, maka kita faham dan kita terima. Kita terima. Jadi ini satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang hak ketawa ini, itu kita tak boleh tanya. Bertanya dalam hal ini, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini hukumnya bid'ah. Jadi bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan mengingkarinya. Kita tak katakan tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ketawa. Kenapa? Oh, ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini menyerupai sifat manusia. Kita katakan tidak. Yang katakan Allah ketawa ni siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah orang yang paling kenal terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat wahyu. Baik, dan sifat ini bukanlah sifat kekurangan bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hak manusia sekalipun. Baik. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat sifat ketawa Allah Subhanahu Wa Taala ni pada benda apa? Kemudian kalau kita nak lihat dengan ketawanya manusia, memang macam-macam manusia ni ketawa. Tak ada benda pun dia ketawa. Baik. Dan dia akan ketawa dalam benda-benda yang jahat pun. Tapi Allah SWT ketawa kepada dua lelaki yang membunuh antara satu dengan lain. Nah, ini dia. Yaqtulu ahaduhum al-akhar. Jadi mereka sedang bunuh-membunuh. Dengan pedang ke dengan apa? Dan sebenarnya kalau kita lihat hadis ini, mereka sedang dalam peperangan, dalam jihad fi sabilillah. Salah seorang daripada mereka ni orang Islam dan seorang lagi orang kafir. Yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah. Yang hairannya, ada satu orang Islam, satu orang kafir, dua-dua masuk syurga. Patutnya satu yang masuk syurga. Siapa dia? Orang Islam lah yang patutnya masuk syurga. Macam mana orang kafir boleh masuk syurga? Jadi hal inilah yang menjadi perkara yang mana Allah SWT ketawa terhadap kedua orang ini. Jadi Nabi SAW mengkhabarkan. Lihat uslub Nabi SAW. Nabi SAW nak sampaikan satu perkara, tetapi cara Nabi SAW sampaikan, orang akan bertanya, bagaimana dua orang ni bunuh membunuh, satu boleh, satu Islam satu kafir, tapi dua-dua boleh masuk syurga. Jadi nak tahu akan penerangannya. Maka Nabi SAW pun menjelaskan dengan sabda Nabi SAW, yuqatilu hadha fi sabilillah, seorang daripada dua lelaki ini berperang di jalan Allah, yang ini berperang di jalan Allah. Fayuqtal, dia yang kena bunuh. Dan orang Islam yang berjuang di jalan Allah, lepas tu dia terbunuh, matinya mati apa? Mati syahid. Kita semua tahu. Dan apa pahala mati syahid? Syurga. Syurga. Dan kan banyak lagi kelebihan orang yang mati syahid. Sebagaimana dalam firman-firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Jangan kamu sangka bahawa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah ini mati. Sebenarnya mereka hidup. Mereka dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan bahawa mereka ini, kedudukan mereka selepas mati ini lebih hebat lagi daripada orang biasa mati. Mereka mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat hadis-hadis yang sahih menerangkan nikmat yang mereka dapat. Jadi roh-roh mereka ada di burung-burung yang berterbangan, sesuka hati mereka di dalam syurga. Jadi dia dapat nikmat, tapi belum dapat nikmat penuh. Nikmat penuh bukan dalam badan burung. Nikmat yang penuh bila dah dalam badan sendiri. Itu tak akan mereka dapat sampailah hari kiamat kelak. Baik, itu maksud kehidupan mereka. Jadi orang ini masuk syurga lah. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Itu tak ada pasal. Thumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah SWT memberi taubat kepada si pembunuh. Pembunuh siapa? Pembunuh mujahid tadi. Apa bunuh? Apa dosa bunuh orang Islam dalam peperangan? Itu dosa yang paling besar sekali. Dosa yang paling besar. Tetapi kata Nabi SAW, Allah menerima taubatnya. Macam mana Allah menerima taubatnya? Sebab dia dah bertaubat. Dan kata ulama, ada sedikit, ada rahsia di sini. Apabila Nabi SAW kata, ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ. Kemudian Allah memberi taubat kepada si pembunuh itu. Pemberian taubat terhadap pembunuh itu dengan Allah memberikan dia taufik untuk bertaubat. Memberikan dia taufik maknanya apa? Hidayat untuk bertaubat. Kalau Allah tak berikan dia hidayah untuk bertaubat, dia tak akan bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, Allah akan terima taubat dia. Tak akan terima taubat. Jadi ini satu perkara yang penting. Satu perkara yang penting. Bahawa tak ada orang boleh bertaubat kalau Allah tak berikan dia hidayah untuk bertaubat. Sebab itu dalam ayat yang tadi, dalam surah At-Taubah, kisah Ka'ab bin Malik, ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ. Kemudian Allah memberi taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat. Ini kalau kita perhatikan macam tak ada makna. Kemudian Allah berikan taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat. Macam mana tu? Allah beri taubat kepada mereka dulu baru mereka bertaubat. Patutnya mereka bertaubat kemudian Allah beri taubat kepada mereka. Tapi Quran kata apa? Kemudian Allah memberi taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat. Maknanya taubat yang Allah berikan pada mereka adalah taufik agar mereka bertaubat, hidayat, kesedaran, okey bertaubat. Kemudian bertaubat tadi, dia menyesal, dia tinggalkan dosanya, dia azam tak buat lagi. Bila dia buat itu, barulah Allah menerima taubatnya. Di sini ada satu keadaan yang biasa kita dengar, biasa kita lihat. Orang yang dah buat salah, buat dosa dan sebagainya, dia akan kata apa? Aku tahu salah, tapi nanti aku taubat. Nanti aku taubatlah. Minggu depan ke tahun depan ke, nanti dah tua ke, dah pergi haji ke, apa semuanya. Aku tahu salah, insyaAllah nanti aku taubat dan Allah akan menerima taubat aku. Dia tahu pula Allah akan menerima taubat dia. Dia baca hadiah ini semua. Ini adalah orang yang tertipu dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Ini satu bahaya besar. Sebab bila dia kata je, aku akan bertaubat, aku tahu nanti aku akan bertaubat, Allah akan terima taubat aku, menunjukkan bahawa pada dia, dia sendiri, dengan dia sendiri, dia boleh bertaubat. Tanpa bantuan, tanpa hidayah daripada Allah SWT. Sedangkan kita lihat dalil, kita dapati kalau kita kenal Allah SWT, tak ada orang boleh buat sesuatu melainkan dengan izin Allah SWT, dengan hidayah Allah SWT. Baik. Jadi sebab itu maknanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan bagi seseorang melainkan dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah solat ke, kalau kita apa ke, apa kita buat kebaikan, sebenarnya semuanya bukan kita sendiri yang boleh buat kalau tidak dengan apa? Dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, ibadah yang paling penting seseorang tu perlu buat adalah bertaubat. Itu first sekali. Kita dah katakan taubat tu wajib, betul tak? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah semua kamu wahai orang yang beriman supaya kamu berjaya. Kan ada? Dan Nabi SAW telah bersabda dalam awal-awal hadis ni, bab ni Yuhannas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilallahi fi yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian dan beristighfarlah kepada-Nya. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada-Nya satu hari sebanyak 100 kali perintah. Dan taubat yang paling penting sekali adalah bertaubat daripada benda yang haram, daripada syirik. Kemudian bertaubat daripada segala dosa. Jadi dengan itu kita perlu kepada hidayah dan taufik daripada Allah SWT untuk bertaubat. Baik, jadi orang yang bunuh lelaki mujahid tadi tu, dia dapat dosa yang amat besar. Pertama dia dah kafir, dan tu dia masuk dalam peperangan, dapat pula bunuh satu orang Islam. Dia menyesal sebab Allah berikan dia taufik, dia menyesal. Dan taubatnya adalah dengan dia apa? Masuk Islam. Taubat bagi orang kafir apa dia? Masuk Islam. Tak cukup dengan menyesal, tak nak buat lagi, tak cukup. Dia mesti apa ni? Dia mesti tinggalkan kekufuran tu dan dia mesti masuk Islam. Selagi dia tak masuk Islam, walaupun dia rasa Islam tu betul, rasa Islam tu betul, tahu Islam tu betul, hatta yakin Islam tu betul, tapi tak masuk agama Islam. Ada tak orang yang tu? Ada orang tahu agama Islam tu betul, yakin lagi, pasal dia belajar, tapi dia tak nak masuk Islam. Itu tak memberi manfaat baginya. Itu bukan taubat. Taubatnya adalah dia masuk Islam. Sama ada dia ucapkan lafaz taubat ataupun tak ucapkan lafaz taubat. Kalau ucapkan lagi bagus lah, tubuh ilaih, itu lagi bagus. Tapi kalau tak ucapkan pun cukup. Dengan dia menyesal, dia tinggalkan dosanya, berazam tidak buat lagi. Kemudian ketika itu dia pula dah bunuh dalam peperangan, zahirnya dalam peperangan yang sama, dia pula berperang dengan side apa? Dengan dalam barisan orang-orang Islam. Jadi ini satu perkara yang ajaib atau tidak? On the spot dia dah bunuh orang ni, dia menyesal, dia masuk Islam, dia terus berpindah apa tu, pihak berpihak kepada musuh pula. Lepas tu dia berperang bersama musuh, dia perang dengan orangnya sendiri, kaumnya sendiri, orang-orang kafir. Ini bukan biasa kita berjumpa. Lepas itu sedang dia berperang, dia pula dibunuh oleh orang kafir. Macam mana dia bunuh orang Islam tadi, dia pula kena bunuh. Tapi sekarang dia Islam. Jadi dia pun mati syahid. Dan pahala orang yang mati syahid, kita dah katakan masuk syurga. Masuk syurga direct. Dan dia akan selamat daripada apa? Daripada hisab. Melainkan jika ada halangan-halangan, kalau ada hutang ke apa ke, itu cerita lain. Jadi kalau daripada sudut asal, default dia, by default, mati syahid saja. Niat dia betul, fi sabilillah, nak tegakkan kalimat Allah, mesti masuk syurga. Darah yang pertama jatuh ke atas tanah aja, dia dah apa? Dia dah, rohnya telah dikejar oleh malaikat dan diangkat, selamat dia. Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan apa ni? Dalam keadaan darahnya mengalir, lukanya masih ada. Warna-warna darah kata Rasulullah SAW, tapi baunya bau wangi kasturi. Banyaklah fadilat apa ni, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran banyak, dalam hadis-hadis juga banyak. Yang sahih cukup banyak, tak payah nak hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis lemah, hadis palsu semua dah tak payah lagi. Hadis sahih datang berapa banyak tentang apa? Tentang ganjaran orang yang mati syahid. Baik. Jadi di sinilah tempatnya atau mahal Allah Subhanahu Wa Taala ketahu sebagaimana yang disabdakan, dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkara biasa. Dan ini ada kena mengena dengan apa? Ada kena mengena dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang mana kalau ikut kebiasaannya, kes macam gini, satu mesti masuk neraka paling teruk sekali. Satu je yang masuk syurga. Tapi dua-duanya, dia bunuh dia, dua-dua masuk syurga. Lepas tu dua-dua duduk sama-sama. Sebab tu Allah SWT ketahui terhadap dua orang ini. Dan ini satu kesempurnaan, keagungan Allah SWT, di mana Allah SWT tak kira siapa tu, dosa dia macam mana tu, bila dia buat tu. Kalau dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Itu poin dia. Kalau dia jujur bertaubat, Allah terima taubatnya. Bahkan kita tahu yang aturkan ni semua siapa? Yang aturkan bahawa dia ni belum Islam lagi, dia akan berperang sama-sama dengan orang kafir tentang orang Islam. Siapa yang tentukan tu? Allah SWT. Baik. Dan yang betul kan niat mujahid yang muslim itu, niat dia ikhlas, Allah juga berkasih dia taufik. Kemudian yang berikan kekuatan kepada orang kafir untuk bunuh mujahid yang Islam tu pun Allah juga. Baik. Jadi dia dapat mati syahid tak? Dapat. Mungkin dia doa sebelum tu dia nak mati syahid, dia dapat mati syahid. Kemudian yang berikan taufik untuk orang kafir yang membunuh ni untuk bertaubat adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kemudian berikan selepas tu menerima taubatnya, kemudian yang tetapkan dia supaya dia pun dapat mati syahid pun Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kalau ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala maha apa? Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Bukan kita katakan Allah SWT berkuasa atas apa yang dendak je. Allah SWT berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi perkara yang macam gini pun boleh berlaku. Muka surat 111. Kata Syekh Fahmi, kita baca sikit eh? Mengenai hadis kedua, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tertawa manakala ada dua orang, yakni hadis ini, yang menyebabkan Allah tertawa adalah kerana mereka berdua sebelumnya sangat bermusuhan di dunia, hingga salah seorang dari mereka saling membunuh antara satu dengan yang lain. Lalu Allah mengubah permusuhan yang ada di dalam hati setiap orang dari mereka dan menghilangkan rasa benci itu dari diri mereka. Kerana penghuni syurga adalah orang-orang yang bersih dari kebencian dan kedengkian. Seperti yang difirmankan oleh Allah tentang mereka, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan, atas tilam-tilam. Itulah letak keajaiban yang ada pada kedua orang itu. Dalam hadis ini terdapat dalil bahawa orang kafir jika bertaubat dari kekafirannya walaupun telah membunuh seorang dari kaum muslimin, maka Allah akan menerima taubatnya. Dia tak akan kena kisos. Tak boleh kena kisos. Tahu hukum kisos? Orang bunuh orang, yang membunuh tu kena balas dengan bunuh. Tak ada. Itu kalau orang Islam, orang Islam. Kalau orang kafir, dia bunuh, lepas tu dia bertaubat masuk Islam, dia tak boleh kisah dia. Dia cerita lain lah. Dia telah bertaubat. Maka Allah akan menerima taubatnya kerana Islam menghilangkan dosa-dosa yang dilakukannya sebelum dia masuk Islam. Tahu apa soalan? Kita balik pada soalan, pada hadis yang lain tadi, Zat, tentang masalah hukum baikot ni, Zat. Ni baikot ni, bukan kita baikot orang tu atas macam sendiri-sendiri awak dia buat gini, okay, tak konstitusional. Kita baikot dia ataupun dia balik pada siapa yang memulaukan seseorang itu kerana kesalahannya itu adalah satu perkara dalam syariat Islam ke bukan? Jawabnya, dalam syariat Islam. Satu ajaran dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana yang kita tahu, apa juga yang diperintahkan dalam syariat, maknanya dia satu ibadat. Dan setiap ibadat itu ada syaratnya. Semua ibadat secara umum ada dua syarat paling kurang. Yang pertama, mestilah ketika kita melaksanakan ibadat tersebut, niat kita ikhlas kerana Allah SWT, bukan kerana hawa nafsu, bukan kerana orang, bukan kerana apa ni, benci dan sebagainya, tapi semua kerana Allah SWT, okay. Kalau itu dah betul pun tak cukup, hendaklah kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan syariat. Jadi dalam hal ini, dalam memulaukan, ia ada bab dia, bab memulaukan. Jadi siapa yang kita boleh pulaukan? Dan apakah kondisi-kondisinya kita boleh pulaukan seorang tu? Bila, berapa lama dan seterusnya. Jadi antara dalil yang paling kuat adalah ada yang terdapat dalam hadis kita baca tadi, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi di situ jelas Nabi SAW memulaukan mereka atas satu kesalahan. Dan kalau kita nak apply kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat terhadap tiga orang sahabat ini, kita tak boleh lakukan sekarang ni. Tak boleh, tak cukup syarat. Pertama yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Ataupun yang menduduki kedudukan Rasulullah SAW, iaitu ketua negara yang ada kekuasaan. Kalau tak satu negara pun, mungkin satu tempat dia ada kuasa. Ada tak perkara seperti itu? Di mana orang dengar cakapnya, satu kampung dengar cakapnya, kemudian hendaklah semua orang sama-sama taat kepada perintah tersebut. Kalau dia ada kuasa pun, tapi orang tak nak dengar cakap dia, nanti ada orang kat belakang cakap, telefon, beri salam, senyum, apa semuanya. Apa faedah boikot pemulauan macam ni? Satu. Dan kedua, orang yang dipulaukan tu adalah orang yang baik ke orang jahat sebenarnya? Orang baik yang boleh sebenarnya berubah. Jadi bukan orang yang dah tak kisah apa orang buat, boikot, boikot. Boikot, boikot, dia makin teruk lagi dia buat. Oh, dia buat konsert kat sini, kita boikot dia ni konsert. Dia buat konsert kat tempat lain, dia terus saja. Pasal ada orang juga tengok, mana dia peduli. Konsert amal lagi. Orang nak cakap apa, cakap. Kemudian, orang yang melakukan salah itu, macam tadi kita contoh, dia melakukan salah, kesalahan yang terang-terangan ke sembunyi-sembunyi. Terang-terangan, sahabat tiga orang ni buat kesalahan yang terang-terangan. Satu Madinah tahu, dia dua, tiga orang ni tak pergi berperang. Tapi kalau kesalahannya sendiri-sendiri, tak ada orang yang tahu, melainkan sikit orang aja. Kenapa kita nak boikot dia? Semua satu satu kampung nak boikot dia. Nak pulau kan dia. Tak boleh sebenarnya, salah. Itu apa ni, kalau betul yang dilakukan itu satu kesalahan. Tapi taruhlah yang dilakukan itu belum kita pastikan dia satu kesalahan ke tidak, masih ada khilaf lagi di kalangan ulama contohnya, dengan khilaf yang mu'tabar, ada hujah-hujah. Ataupun mungkin dilakukan kesalahan itu dia tak tahu, ataupun dia sedang mentaklid satu orang ulama yang lain yang mu'tabar juga. Bagaimana kita boleh boikot orang? Tidak semestinya pendapat kita lebih kuat, lebih betul daripada pendapat ulama yang lagi satu. Sebab itu dalam hal ini ulama mengatakan wajib dalam memulakan orang, kita kembalikan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Alim ulama. Dan ini bukan ulama kecil-kecil boleh hukumkan. Pasal ini ada kena-mengena dengan benda yang sedang berlaku, berkenaan dengan orang dan keadaan sekeliling. Orang tu bukan orang tu apa ni, kita katakan orang itu nama dia aja dia tahu. Latar belakang orang tersebut sehingga dia lakukan sesuatu tu akan berkesan. Kemudian bila dilakukan oleh siapa yang melakukan. Jadi kalau misalnya kat dalam, di dalam sekolah ataupun dalam camp soldier dan sebagainya, boleh tak lakukan boikot ni oleh dia punya ketua? Saya katakan apa? Kalau rasakan betul boleh, boleh lah. Sebab dia ada kuasa, orang akan dengar cakap. Dia ni kalau kena, jangan kata 50 hari, 5 jam je dia kena boikot, dia tak boleh tahan. Betul ke tidak? Dan tengok orangnya. Orang yang jenis sebenarnya dia kena macam gini je, dia akan menyesal tak buat lagi sampai dia mati. Tapi kalau kena yang jahat, yang apa, mana peduli apa, makin kita anu, makin dia, okey cik, dia bagi kita hukum, dia angkat tangan. Allahu Akbar. Apa faedah boikot dia? Dia senyum aja. Jadi dalam hal ini banyak perkara yang harus kita lihat. Kemudian boleh timbulkan fitnah yang lebih besar daripada yang kita harapkan ataupun tidak. Timbulkan fitnah kepada orang Islam sendiri. Apalagi kepada ataupun kepada orang tertentu, orang tu sendiri contohnya. Jadi ini semua kena lihat. Kata ulama zaman ini memang apa ni, ruang untuk mengamalkan pemulauan ni sempit sekali. Bukan kata tak boleh terus, tapi amat sempit sekali. Mungkin ada tempat boleh, ada masa boleh, dan dia tak boleh, dia kena lihat. Dan dia bila kita dah pulau kan, bukan maknanya mesti kita teruskan. macam dah pergi haji, dah pakai ihram, mesti buat sampai habis. Tak ada pula. Kalau setelah pengulangan tu tak berfaedah, mesti nak berhenti kan? Mesti kita nak, kita kena hentikan. Kita cakap cara lagi. Dan pengulangan ni bukanlah perkara yang pertama yang kita lakukan untuk membetulkan seseorang, kesalahan seseorang. Bukan perkara yang pertama. Kalau boleh dilakukan dengan cara lain, kita lakukan dengan cara lain. Dan banyak kita lihat tu, kita buat pengulangan tu ada kena-kena dengan maslahat yang ramai. Jadi contohnya zaman dahulu. Zaman dahulu, yang cakap zaman Nabi SAW, zaman salaf. Di sana ada orang yang buat salah. Orang-orang yang buat salah. Salah mereka biasanya dalam masalah agama, masalah bid'ah. Mereka melakukan bid'ah. Mungkin orang Mu'tazilah ke, dia Syiah ke dan sebagainya. Tetapi dia orang alim. Dia orang alim. Kalau dia budak kecil, kita tak payah nak baikot dia pun. Pasal dia tak ada bahayanya pada masyarakat. Tapi dia budak besar. Dia syekh, dudukkan masjid, ngajar apa semuanya, keluarkan hadis semua. Ada pengikut. Dan dalam zaman tu ada ulama-ulama lain yang setaraf dengan dia, bahkan lebih hebat daripada dia. Walaupun orang ini dipercayai, dipercayai, hadis-hadisnya boleh pakai. Dia kalau kata aku dengar daripada fulan, aku dengar daripada fulan, daripada fulan, fulan sampai pada Nabi SAW, betul tu hadis tu, sahih tu hadis tu. Tapi apa ulama-ulama buat? Jangan belajar dengan dia, jangan dengar dengan dia, bakar buku dia sampai macam itu sekali. Fulan pembohong apa semua, dia suruh orang semua kok boikot. Orang dengar gitu, Imam Ahmad kata jangan dengar dengan dia ni. Lama kita dah bayar, dah beli, zaman dulu dah beli unta, dah apa semua, dah beli tiket lah. Dah siap apa semua, kita nak pergi Yaman ni, nak pergi belajar dengan Syekh ni. Sekali Imam Ahmad kata jangan belajar dengan dia, diorang tak pergi. Diorang tak pergi. Ada yang sempat telefon Imam Ahmad, kalau kita istilahkan telefon lah. Kau pergi tanya, betul Imam Ahmad kata jangan belajar dengan dia ni? Dia ni kan Syekh hebat apa semua, sanad dia tinggi-tinggi. Jadi bila dia beritahu jangan belajar dengan dia, mereka tak belajar dengan dia. Walaupun ada yang degil, betul tak? Dia ada grup dia kecil. Kalau nak ikutkan, buat apa kita boikot dia? Tetap dia dengan grup. Apa, ada orang juga ikut dia. Di sini ada juga, walaupun tak dapat maslahat total, tak dapat faedah secara total, dia dapat banyak juga maslahat. Maknanya, okey, yang sesat dengan dia sesat, tapi orang lain tak sesat. Orang lain tak sesat. Jadi ini yang disebutkan oleh ulama. Dan kemudian itu kalau dia masih hidup, yakni ahli bid'ah ni masih hidup, dia orang boikot. Tapi bila dia meninggal dunia, dah tak ada orang yang ikut dia, ulama pakai hadis dia. Ulama dengar hadis dia, rekod dalam kitab-kitab mereka. Sebab apa? Dah tak ada fitnah lagi. Jadi waktu dia hidup tak boleh dengar dia, tapi bila dia meninggal dunia, okey, ataupun dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa disyariatkan kita pemulawan ini, banyak kita dapat, kita boleh jumpa. Dan kalau boleh kita katakan, kalau tidak ada pemulawan ini, habis kita teruk, kita punya syariat kita, hadis-hadis kita, riwayat-riwayat kita tu dipenuhi dengan orang-orang yang tak boleh dipakai dan sebagainya. Jadi sebab itu kita ada pemulawan. Dan pemulawan ni dia biasanya sinonim dia bergandengan dengan satu lagi bab, iaitu tahdir. Tahdir maknanya kita peringatkan orang, atau apa nama je, kita ancam orang. Tahdir tu maknanya jangan dekat dengan dia dan sebagainya. Jadi itu selalu ada kena-mengena dengan apa tu, dengan apa tu, pemulawan. Kadang-kadang tak ada pemulawan, cuma ada tahdir saja, tapi tak ada hajar. Kadang-kadang dan sebaliknya. Jadi kalau orang itu penguasa, raja apa semuanya buat salah, kita boleh kuat dia, apa kita dapat? Kita kena terlagi teruk lagi ada, betul tak? Jadi kita nak lawan sultan apa semuanya, kita nak boikot dia, mana boleh, dia pegang apa ni, semua benda kita dia pegang. Jadi kita guna kita boikot dia, bahkan itu akan menyebabkan keburukan. Jadi di sini kena lihat. Dan tak ada manusia, walaupun dia alim macam mana pun, melainkan dia mesti ada kesilapan. Mesti ada kesilapan. Jadi kita kena lihat seseorang itu. Di sini namakannya ada muazanah. Muazanah kita ada timbang. Kesilapan dia banding dengan dia punya kebaikan, dia punya kebetulan tu semuanya tu macam mana. Dan bahaya yang ada daripada sini, daripada kesalahan ni, macam mana setakat ini. Kita kena lihat. Jadi kalau gitu kita cara lain, kita bukan diamkan, kita betul kan, tapi kita lihat. Kita tak gunakan kaedah pemulauan ini. Jadi di sini kita lihat perbahasan ini tak boleh diambil oleh apa ni, setakat macam gini aja. Saya pun rasa tak mampu. Dan kata ulama, bab pemulauan ni dia juga termasuk dalam bab mengkafirkan orang. Sama, bab dia sama. Sebab dia ada kerumunan dengan hukum apa? Orang tertentu, individu. Dan bila hukum takfirkan orang ni, sama dengan hukum tabdi'kan orang ataupun nak tuduh dia fasik. Sama sebenarnya. Maksudnya hukumkan sesuatu pada orang ni perkara yang amat bahaya, berbahaya. Rasulullah SAW kata kalau seorang tu kata kepada saudaranya kafir, kemudian dia bukan macam tu, maka perkataan tu malaikat tolak balik apa ni, kepada dirinya sendiri. Bahaya. Sama juga kalau cakap orang tu bidah, dia sendiri yang bidah. Dia tuduh orang tu fasik dan orang tu tak fasik, dia yang fasik. Siapa dia? Boleh ke sebarang orang bila dah belajar berapa ayat Quran, berapa hadis, berapa kitab, terus nak dihukum orang kafir ke tak kafir? Ada bid'ah ke tak ada bid'ah? Jadi di sini ada banyak dia punya pembahasannya. Sampai kan dah ada tesis master doktoral tentang apa ni, tentang bab ini. Takkan kita macam ini kita dah nak bercakap pasal hal ini. Ada soalan ni? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang-orang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Sambungan ayatnya warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kemudian Allah SWT berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah SWT berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah Taala berfirman, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Wa man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Dalam surah Syura. Dan Allah SWT tak berfirman, hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dan Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya kami akan benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan sabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ehwal kamu. Surah Muhammad. Walanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan ayat-ayat, kata Imam Nawawi, masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang kesabaran dan fadilatnya. Dan kepada ini semua diketahui. Jadi ini antara ayat-ayat yang banyak yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala daripada Al-Quran sebagai dalil tentang apa? Asal-usul tentang bab kesabaran. Jadi ini adalah bagaimana kita lihat cara Imam Nawawi mengarang kitab ini. Dia meletakkan titlenya, tajuknya, kemudian dia akan bawakan ayat-ayat Al-Quran. Dan lepas itu dia bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaannya. Dan sikit saja biarkan apa ni mengkomenkan apa ni ayat tu ke ataupun hadis dan sebagainya. Jadi di dalam bab kesabaran ini, bab sabar ini, ia adalah bab yang ketiga di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bab pertama adalah tentang niat, menghadirkan niat. Yang kedua adalah kena dengan bertaubat. Yang ketiga adalah dengan sabar, bab sabar. Adakah Imam Nawawi sengaja mentartibkan bab-bab ini macam ni? Okay, lepas tu bab usir, bab kejujuran, ataupun mana yang diingat dia taruh je kat situ dulu? Jawabnya tidak. Imam Nawawi sengaja meletakkan bab-bab ini mengikut tertib ini. Dan tertibnya mengikut apa? Tertibnya bukan ikut ABC, tapi ikut apa? Ikut kepentingan. Sebab yang paling penting dalam semua perkara adalah niat. Ini berkenaan dengan orang yang nak menjejak ataupun menjalani perjalanan orang-orang soleh. Sebab kita ni Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Jadi kita nak masuk kat taman orang soleh, kita kena ikut apa yang orang soleh buat. Itu dia punya permainan dia, tempat dia bermain dia. Jadi amalan-amalan ni, pertama sekali niat ikhlas, kemudian kedua mesti bertaubat dulu. Kemudian nak beramal mesti ada satu perkara yang paling penting, iaitu bersabar. Dan beramal ini ada dua, bersabar ni ada macam-macam. Yang pertama sekali bersabar daripada apa ni? Daripada ataupun bersabar daripada melakukan larangan Allah SWT. Yang ni sabar tak buat maksiat. Yang kedua sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat pun nak kena sabar, nak baca Quran pun nak kena sabar, nak buat baik pun nak kena sabar. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang menyakitkan ataupun yang menyulitkan. Jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang kita tidak senang, yang menyusahkan kita, mungkin sampai kita benci pun, maka kita wajib bersabar. Kita wajib bersabar. Jadi bukanlah sabar tu bila apa? Bila kena pukul je sabar, bila sakit je sabar, itu je sabar. Tidak. Yang lebih penting sebenarnya bersabar ketika kita melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhkan daripada larangan-larangannya. Jadi sabar ni dia kurang dikategorikan kepada tiga bahagian. Semua disentuh oleh ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita ambil satu ayat ni, dan insyaAllah waktu kita sambung pada minggu yang akan datang. Ayat yang pertama, firman Allah SWT dalam surah Ali Imran. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Jadi ini adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman. Jadi sifat yang ada pada orang-orang ini adalah keimanan mereka. Walaupun orang beriman ni banyak lagi sifat dia. Dia juga orang yang solat. Tapi Allah tak panggil wahai orang-orang yang solat. Mereka juga orang-orang yang benar. Allah tak panggil wahai orang-orang yang benar. Mereka juga adalah orang-orang yang taat berperintah Allah SWT. Allah tak panggil dengan wahai orang-orang yang taat misalnya. Tapi Allah panggil mereka dengan sifat iman, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Jawabnya sebab sifat keimanan adalah sifat yang paling mulia yang ada pada seseorang, yang paling nilai, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat lain semua datang di bawah sifat apa? Sifat keimanan. Maknanya kalau pun dia orang-orang yang pandai, orang-orang yang apa, sabar dan sebagainya, tapi dia tidak beriman, dia kafir, tak ada kebaikannya. Tak ada kebaikannya langsung. Di sisi Allah SWT, mungkin di sisi orang ramai, ya, ini orang pandai, ini apa semuanya. Tapi kalau dia tidak beriman, di sisi Allah SWT, selain semua tak ada faedah. Kemudian yang kedua adalah, kata ulama, bila Allah panggil seseorang tu dengan satu sifat, menunjukkan bahawa apa yang akan datang lepas tu, semuanya ada kaitan dengan sifat tu. Sama ada dia adalah asas sifat itu ataupun dia adalah yang menyempurnakan sifat itu. Maknanya kalau dia buat apa yang disuruh lepas tu, maka sifat yang dipanggil tu akan lebih tambah, akan lebih sempurna. Ini macam contoh macam ni, wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Jadi sifat yang dipanggil adalah apa? Keimanan. Jadi, kemudian perintah yang disuruh adalah bersabar. Ada kaitan ke tak ada? Kata ulama tafsir, ada kaitan. Maknanya, jika kamu laksanakan perintah ini, jika kamu bersabar dan kuatkan kesabaran kamu, sifat keimanan kamu nanti akan makin apa? Makin tinggi, makin sempurna. Jadi bila kita kalau tahu, kalau kita faham tafsir ni, maknanya kita akan nak usaha laksanakan perintah tersebut. Dengan itu keimanan kita makin tinggi. Ya Allah akan panggil kita lagi, wahai orang beriman. Sebab tu Allah panggil kita, panggil kita dan suruh buat tu, suruh buat ni. Setiap perkara yang disuruh tu akan tambahkan apa? Keimanan kita. Dan sebaliknya, baisi besar. Sebaliknya apa? Kalau kita kurang sabar, kurang kuatkan kesabaran kita, iman kita, sabar ke atau turun? Dia akan turun. Siapa yang tak sabar, iman dia lemah. Betul ke tak betul? Jadi, dan siapa sabar dia kuat, iman dia kuat. Iman dia akan kuat. Kemudian Allah SWT kata apa? Warabitu. Jadi ini adalah kesabaran yang khusus. Dan berjaga-jagalah. Ribab maknanya berjaga-jaga di benteng pertahanan yang memisahkan antara negara Islam dengan musuh. Dan kita kan negara kan, kita ada keliling kita tu hudud tu, apa dipanggil border tu. Jadi kita nak kena jaga kita punya apa ni, kawasan. Sebab kalau kita tak jaga, nanti musuh masuk, tak guna kita kat dalam, kita jaga macam apa, tapi kat luar kita tak jaga. Sebab musuh kalau dah masuk, susah kita nak lawan. Jadi sebelum dia masuk, kita dah jaga dulu. Dan jaga, berjaga-jaga tu, rabitu tu, kalau kita masuk secara khusus berjihad tu, kerja dia susah. Susah ke senang? Susah. Sebab musuh pun datang tunggu je. Jadi bawa tu, mat satu, dua, pusing belakang. Ha, siang, malam, take turn tu lah, buat kerja macam tu. Gak duty lah kata-kata kan. Nak kena sabar atau tak kena sabar? Kalau ikut akal buat apa kita buat ni? Mana ada musuh sekarang tak nampak? Ha, nanti kalau ada tanda-tanda dia, nanti kita keluar lah. Kita tunjuk kita punya apa? Kita punya senapang ke apa semuanya. Tak. Kita kena ada je dekat situ. Kita kena tunggu je dekat situ. Jadi diperlukan kesabaran yang khusus. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Tapi sebenarnya maksud ribab lebih umum daripada berjaga-jaga di benteng pertahanan. Lebih umum daripada itu. Hatta kalau kita tu bila dah datang masjid awal-awal waktu, belum lagi mula solat jemaahnya, kita dah solat tahiyatul masjid, kita tunggu solat tu. Kemudian dah habis solat tu, kita tunggu lagi solat yang lagi satu. Maka kata Rasulullah SAW, Fadhalikumur ribab. Dan itulah ribab. Ribab tu maknanya berjaga-jaga. Jadi ada dua, maknanya umum lah. Berjaga-jaga untuk apa? Buat ibadat lagi. Berjaga-jaga untuk buat ibadat lagi. Dan itu semua, kalau seseorang tu ingin lakukan dengan sebaiknya, mesti ada satu sifat. Yang paling penting sekali adalah sifat kesabaran. Dan ayat tadi itu, ayat Ali Imran tu, ayat yang kedua ratus. Dan dia adalah ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Jadi ini menunjukkan apa ni? Itu perintah yang terakhir dalam surah Ali Imran. Dia cerita semuanya. Akhirnya diperintahkan satu perintah. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu, kuatkanlah kesabaran. Apa faedahnya? Menunjukkan apa ni? Inilah perkara yang paling penting untuk kamu ambil pelajaran dan amalkan apa juga ada dalam surah ini. Kalau kita nak kira macam tu. Jadi ini semua dalil antara dalil menunjukkan kepentingannya bersabar. Kemudian apa makna bersabar itu? Hukum-hukum bersabar dan sebagainya, adakah kita sabar aja? Atau boleh tak kita tak bersabar? Jadi itu semua insya-Allah akan kita bahaskan dengan kita baca ayat-ayat lain dan hadis-hadis lain insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.